tanpa nganggo ngaji, tanpa nganggo ilmu, Masya Allah, merawaske. Maka Rasulullah itu mesti metodenya, tidak ada amal yang tidak diilmoni, tidak ada ilmu yang tidak diamali. Ora ono ngamal sing ora dingelmoni, ora ono ngelmu sing ora dingamali. Nenek kula sampean nak mboten to kadang-kadang sakniki akeh wong sing modele suwal bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem. Ya contohnya sing ngomong dhewe iki. Mosok sakniki akeh wong pinter ngajak rukun tapi dhek dhewe ora rukun. Pinter narik urunan tapi dhek dhewe ora melok urun. Ten medion enten sing model ngono. Anu, wonge isih urip to ora? Nek kon narik ya olehan wong pancen pinter. Olehan, takoni karo wong, sampean ora narik kuwi sampean wis urun to durung? Aku nek perkara urun iki gampang. Ya gampang wis to durung? Ya durung. Ya Allah. Itu prinsipnya seperti itu. Insya Allah nanti metode yang pas kita sampaikan pada serial berikutnya. Sak derenge kula tutup menawi enten ibu-ibu sing badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Ngapunten. Pangapunten. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Nah, insyaallah ini kan baru perdana. Insyaallah kapan-kapan kita ngaji bener tentang penataan hati, metode membangun kecerdasan hati, bagaimana cara nambani hati dan sebagainya. Mudah-mudahan malam ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulil ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masiir wa anta rabbul 'arsyil 'azhim ma syaa allahu kan wa ma lam yasha lam yakun hasbunallahu ni'mal wakil وكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وانك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حوض بكل شيء علما اللهم انا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابه تاخذ بناصيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Nyuwun pangapunten wafakan Allah iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.